إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في دين أعزكم الله انتهينا من شرح حديث سعد بن أبي وقاص انتهينا من معنى الإجمالي والآن ما يستفاد من الحديث apa yang kita ambil dari hadis. قال رحمه الله نأخذ الأحكام من أول الحديث. Kita mendapatkan hukum-hukum dari awal hadis. Yang pertama istihbab iyadatul marid. Kita mendapatkan faedah dari hadis ini, dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, istihbab iyadatul marid, dianjurkannya, disunnahkannya untuk menengok orang sakit. Sebagaimana Rasulullah SAW menengok Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Wa tata'akkad liman lahu haqq min qaribin wa shadiqin wa nahwihima. Dan lebih ditekankan lagi kalau orang sakit tersebut adalah orang yang memang punya hak untuk kita tengoki, untuk kita perhatikan, seperti kerabat dekat misalnya, atau teman yang dekat, wa nahwihima, atau yang semacamnya. Maka yang pertama istafadna min hadzal hadis, kita mendapatkan faedah dari hadis ini, dianjurkannya untuk menengok orang sakit, khususnya lebih-lebih lagi ditekankan lagi kalau yang sakit adalah kerabat atau saudara atau teman dekat. Yang kedua, jawaz ikhbaril marid bimaradihi wa bayan siddatihi idza lam yaqsid at-tashakki was-saqt. Yang kedua, kita mendapatkan faedah bolehnya mengkhabarkan tentang sakitnya. Ini seorang yang sakit, al-marid, yajuz an yukhbira bimaradihi. Seorang yang sakit boleh mengkhabarkan sakitnya. Saya pusing misalnya, atau saya sakit ini, saya sakit itu, atau menyatakan sakit saya parah dan seterusnya. Dengan syarat tidak meniatkan untuk tashakki wasukht, bukan mengeluh dan bukan karena marah kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala atau marah kepada takdir atau tidak terima dengan musibah yang menimpanya. Kalau bukan dengan tujuan itu, hanya sekedar memberitahu orang yang datang atau orang yang menengoknya, maka tidak mengapa. Sebagaimana Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu menyatakan kepada Rasulullah bahwa aku mengalami wajah, mengalami sakit sebagaimana kau lihat. Yani sakit yang keras. Ini menunjukkan bolehnya seorang yang sakit untuk mengkhabarkan apa yang dideritanya. Wa in bagi dzikruhu lil faidah, lebih-lebih lagi dianjurkan bahkan kalau untuk satu faidah, memberitakan sakitnya untuk satu faidah. Seperti memberitakan kepada seorang dokter, yu'inuhu ala tashkhis maradihi, memberitahukan kepada dokter apa sakitnya, apa yang dirasa, agar dokter tadi bisa memeriksanya. Atau kepada perawat misalnya, yang merupakan dia akan berupaya untuk mencari sebab-sebab kesembuhannya, atau berupaya untuk merawatnya, maka tentunya perlu diberitahu bahwa yang saya derita begini, begini, begini, yang saya rasakan begini, sakitnya demikian. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, orang yang mengkhabarkan tentang sakitnya, itu memang ada beberapa jenis. Ada orang yang mengkhabarkan tentang sakitnya karena mengeluh. Saya begini, saya begini, saya begitu. Ternyata memang dia adalah orang yang halua, orang yang mengeluh, yang keluh kesah, bahkan menunjukkan kalau dia tidak suka atau dalam keadaan dia benci dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya begini, kenapa saya begitu? Ini khana ibn a'azakumullah yang madzmum, yang tercela. Tetapi kalau ikhbar, mengkhabarkan, sekedar memberitahu saudaranya, memberitahu kerabatnya, sebagaimana saat memberitahu kepada Rasulullah SAW, maka yang demikian tidak mengapa. Lebih-lebih lagi, kalau kepada dokter yang akan memeriksanya, atau kepada perawat yang akan mengurusinya, maka tentunya yang bagi semestinya untuk memberitahukan kepadanya dengan jelas, agar bisa diperiksa dan memberikan sebab-sebab yang membantu kesembuhannya, biiznillahi ta'ala. Yang ketiga, istafada min hadzal hadis istisyaratul ulama wastifta'uhum fi umuri. Kita mendapatkan faedah pula dari hadis ini, dari kisah Sa'ad bin Abi Waqqas, bahwasanya kita perlu untuk bermusyawarah kepada para ulama, kepada ahlul ilmi dalam perkara-perkara yang akan kita amalkan. Seperti Sa'ad bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah sebagai ahlul ilmi, orang yang membawa ilmu, maka Sa'ad menyatakan, ya Rasulullah, aku mengalami sakit yang demikian, sedangkan aku memiliki harta banyak, dan aku tidak memiliki ahli waris kecuali seorang anak perempuan. Bagaimana kalau aku mewasiatkan atau mensedekahkan 2/3 hartaku? Ini ditanyakan kepada Rasulullah dalam rangka istisyarah, dalam rangka bermusyawarah, dan bertanya kepada ahlul ilmi. Maka ahlul ilmi akan mengarahkan kepada yang terbaik. Di antaranya Rasulullah menyatakan kepadanya, la, jangan. Fasyatru ya Rasulullah, kalau begitu setengah wahai Rasulullah. Juga Rasulullah menyatakan jangan, sampai saat menyatakan ats-tsuluts. Bagaimana dengan sepertiga? Ats-tsuluts wa ats-tsuluts katsir. Boleh sepertiga, tapi sepertiga itu sudah banyak. Ini khana ibn a'azakumullah, bimbingan dari ahlul ilmi kepada para atau orang-orang yang akan beramal dengan satu amalan. Maka di sini faedah yang kita ambil adalah perlunya bermusyawarah kepada ahlul ilmi dalam apa-apa yang akan kita amalkan atau apa-apa yang akan kita putuskan. Ikhwan ibn a'azakumullah, tentunya lebih-lebih lagi kalau perkara itu perkara yang besar dan perkara yang berkait dengan orang banyak. Perkara-perkara yang biasanya yang ta'umul balwa, yang berkait dengan sekian banyak manusia, tentunya lebih-lebih lagi untuk kita bermusyawarah kepada para ulama. Bertanya pada mereka, minta bimbingan dari mereka, sehingga ahlul ilmi akan menyampaikan ayat dan hadis, akan menyampaikan satu pengarahan-pengarahan dari ilmu yang mereka ketahui, sehingga kita selamat dari kesalahan, atau kita terbimbing kepada kebenaran. Yang keempat, istafadna min hadzal hadis ibahatu jam'il mal idha kana min turuqi syar'iyyah. Yang keempat, kita mendapatkan faedah bolehnya mengumpulkan harta. Tentunya in kana min turuqi syar'iyyah. Tentunya dari jalan-jalan yang syar'i. Yani boleh berupaya berdagang untuk mencari harta sebagaimana apa yang didapatkan atau apa yang terjadi pada Sa'ad, sehingga dia menyatakan bahwa aku adalah seorang yang banyak hartanya. Berarti terkumpul padanya harta yang banyak. Ini tidak menjadi masalah kalau jalan-jalan mencari ma'isyahnya adalah sesuatu yang syar'i, dan yang kedua tidak mengalahkan perintah-perintah Allah, tidak mengalahkan perintah-perintah yang Allah wajibkan, yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya. Ini tidak mementingkan dunia di atas akhirat. Yang kelima, istihbab al-wasiyah wa an takuna bithuluthi minal mali fa'aqal. Faedah yang kelima kita ambil dari hadis ini, anjuran untuk berwasiat. Wa an takuna bithuluth minal mal fa'aqal, dan syaratnya sepertiga dari hartanya atau kurang dari itu. Berarti sepertiga adalah batas terbanyaknya, batas tertingginya adalah sepertiga, dan boleh kurang dari itu. Walau mimman huwa sahib malin kathir, walaupun orang itu pemilik harta yang banyak, tetap dikatakan sepertiga paling tinggi, dan kurang tidak mengapa. Yang keenam, al-afdal an yakuna bi aqal min thuluth wa dhalika li haqqil warathah. Faedah yang keenam, yang lebih baik adalah kurang dari sepertiga. Karena Rasulullah SAW menyatakan ats-tsuluts wa ats-tsulutsu katsir. Sepertiga, dan sepertiga itu sudah banyak. Berarti yang dianjurkan adalah kurang dari itu. Ini adalah untuk haknya ahli waris. Karena seorang yang akan wafat, tentunya dia akan meninggalkan hartanya, dan hartanya akan diambil oleh ahli waris, maka itu adalah sudah haknya, atau sudah diprediksikan, sudah diperkirakan bahwa itu akan menjadi haknya ahli waris. Oleh karena itu, jangan sampai kita bersedekah untuk mencari pahala untuk diri kita sendiri, dalam keadaan anak turunannya miskin, dalam keadaan fuqara, yatakaffafuna an-nas, meminta-minta pada manusia, maka ini adalah sesuatu yang tidak hikmah. Padahal tentunya, kalau kita mau bersedekah, kita mau memberikan bantuan, man ahaqqu bihi, siapa yang lebih berhak untuk kita bantu? Tentunya kerabat dekat. Dan ahli waris, tentunya kerabat yang sangat dekat kepada si mayit. Maka tentunya, kalaupun mau bersedekah kepada keluarga terdekat yang memerlukan bantuan, itu lebih afdal. Wal aqrabun aula bil ma'ruf. Kerabat-kerabat dekat adalah aula bil ma'ruf, lebih utama untuk mendapatkan ma'ruf. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, dikatakan di sini bahwa kurang dari sepertiga itu lebih bagus, karena itu merupakan haknya ahli waris. Wa anna ibqa'al malil waratsah, dan bahwasanya membiarkan harta untuk ahli waris, mahajatihim ilaih, dan karena butuhnya mereka kepada harta tersebut, ahsan, itu lebih baik. Lebih baik minatasadduq bihi alal ba'ada, lebih baik daripada bersedekah kepada orang-orang yang jauh. Orang-orang yang jauh, yakni bukan kerabat. Kalau dibiarkan untuk warisannya, berarti untuk kerabatnya. Maka dikatakan hadza ahsan minat tasadduq bihi alal bu'ada likaunil waris awla bibirrihi min ghairihi, karena ahli waris tadi merupakan orang-orang yang lebih utama untuk mendapatkan bantuan, lebih utama untuk mendapatkan ma'ruf. Wal aqrabun awla bil ma'ruf. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, wal yakhsha alladhina law taraku dhurriyatan di'afan khafu alaihim, hendaklah takut mereka. Jangan sampai meninggalkan di belakangnya durriyatan di'afa. Durriyatan di'afa, yakni orang-orang dari ahli turunannya, durriyahnya yang di'af, yang lemah. Lemah dalam artian fuqara, apalagi sampai yatakaffafunan nas, meminta-minta pada manusia. Maka lebih baik kamu tinggalkan, kata Nabi. Tinggalkan mereka dalam keadaan cukup, dalam keadaan agnia, daripada kamu tinggalkan mereka dalam keadaan fuqara yatakaffafunan nas, dalam keadaan alatan yatakaffafunan nas. Yang ke-8, anna nafaqah 'ala al-aulad wa zawjah ibadatun jalilah ma'an niyatil hasanah. Kita dapatkan pula faedah dari hadis ini bahwa nafaqah, ma'isyah, penghidupan yang diberikan kepada istri dan anak-anak, itu merupakan ibadah. Ibadah yang jalilah, ibadah yang mulia. Ma'an niyatil hasanah, tentunya kalau diiringi niat yang baik. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, ketika seorang suami memberikan ma'isyah kepada istrinya, kepada anak-anaknya, walaupun itu merupakan kewajiban. Kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah pada istri dan anak-anaknya, tetapi itu pun dianggap sebagai satu sedekah. Sebagai suatu sedekah yang akan ada pahalanya di sisi Allah. Sebagaimana ucapan Rasulullah dalam hadis ini, hatta ma taj'alu fi fimra'atik, hingga apa yang kau letakkan di mulut istrimu, itu sudah dianggap sebagai pahala yang ujirta biha, yang kau akan didapatkan atau akan diberikan pahala kepadamu. Disebutkan oleh Ibn Daqiq al-Aid, anna thawab fil infaq masyrutun bisihhatin niyyah. Dan kata Ibn Daqiq al-Aid rahimahullah, bahwa pahala yang akan diberikan kepada seorang suami yang memberikan ma'isyah pada istri dan anak-anaknya, itu kalau diiringi dengan niyah yang hasanah, yakni ibtigha'a wajhillah. Yani kalau diiringi dengan niat yang benar, ini syarat masyrutun bisihhatin niyyah, disyaratkan dengan sahnya atau benarnya niat. Karena di sini dalam hadisnya dikatakan innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah engkau menginfakkan sedekah infak yang tabtaghi biha wajhallah, yang mengharapkan wajah Allah. Berarti boleh kita memberikan kepada istri dan anak sebagai kewajiban, dan sekaligus kita meniatkan itu sebagai sedekah kepada anaknya mertua. Iya toh? Kan istri itu anaknya mertua toh? Anaknya orang. Anaknya orang kita pelihara di rumah, kita kasih makan. Apakah bukan sedekah? Itu sedekah. Demikian pula apa yang kita berikan pada anak-anak kita, kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, tabtaghi biha wajhallah, maka ujirta biha, maka akan diberi pahala. Walaupun luqmah, sesuap yang kau berikan kepada istrimu. Ikhwan ibn a'azakumullah, dikatakan oleh Ibn Daqiq al-Aid, hadha daqiqu usrin, li'annahu mu'aradun bimuqtada tab'i wa syahwa. Dan disinilah letak rincian yang tersulitnya. Yani orang memberikan belanja kepada istri dan anak. Saya kira hampir semua suami kan? Suami yang ngerti ilmu ataupun yang tidak ngerti ilmu, yang ahli sunnah ataupun ahli bid'ah, dari siapapun yang punya istri dan anak, mereka akan memberikan maishahnya, kecuali sedikit sekali kekecualian, tetapi keumumannya mereka memberikan, tapi niat mereka berbeda-beda tergantung ilmu mereka. Ada yang begini, ada yang begitu, ada yang bakhil, ada yang terpaksa, ada yang macam-macam. Maka dikatakan hadza daqiqul usrin, niat itulah inti yang tersulitnya. Kenapa? Karena berbeda atau bertentangan dengan kebiasaan orang dan bertentangan dengan keumuman manusia secara tabiatnya. Biasanya urusannya adalah karena masalah pribadinya, karena urusan sayang-sayangan dan seterusnya. Tetapi lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Fala budda min an yumazijahu dzalik 'inda mu'dhamin nas, maka semestinya ketika kita memberikan nafkah, memberikan belanja kepada keluarga, kepada istri dan anak, harus diiringi dengan niat karena Allah sebagai sedekah. Niat karena Allah Subhanahu wa taala sebagai nafkah, sebagai amalan kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, sehingga jadi ibadah. Jadi ibadah yang jalilah dan mendapatkan pahala. Kemudian diterangkan oleh beliau rahimahullah, ثم بين ان الواجبات الماليه اذا اديت على وجه أداء الواجب وابتغاء وجه الله أثيب فاعلها. Kemudian diterangkan oleh beliau rahimahullah bahwa kewajiban-kewajiban harta, kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan harta, seperti kewajiban memberikan belanja pada keluarga berkaitan dengan harta, kewajiban zakat berkaitan dengan harta, kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan harta, kalau ditunaikan hanya karena niat melaksanakan wajib, melaksanakan kewajiban, maka dia dalam keadaan telah melaksanakan kewajiban. Dia tidak dosa karena dia telah melaksanakan kewajiban. Tetapi diiringi pula harapan, ibtigha wajhillah, mengharapkan wajah Allah, mengharapkan pahala dari Allah sebagai sedekah karena Allah, maka uthiba fa'iluha. Uthiba fa'iluha. Apakah ada orang yang menunaikan, sekedar menunaikan kewajiban, tetapi enggak memiliki semangat atau memiliki niat ibtigha wajhillah? Apa mungkin terjadi? Mungkin orang-orang yang terpaksa mengeluarkan zakat. Kalau saja dia bisa menghindar, akan menghindar. Tapi ketika datang petugas zakat dan menghitungnya, harus keluar zakat, maka dia terpaksa mengeluarkan zakatnya. Berarti dia sekedar kewajiban saja, karena itu wajib dia keluarkan. Beda dengan orang yang lebih tinggi dari itu. Dia melaksanakan kewajiban dan juga dalam keadaan ikhlas, niat karena Allah memberikan sedekah. Ikhwan ibn a'azakumullah, tentunya uthiba fa'iluha, memberikan pahala yang, mendapatkan pahala yang lebih besar. Qala wa in ushribat niyyatuhu ma'a iradatin ma'a iradati wajhillahi ar-raghbah fi ada'il wajib. Kalaupun niatnya dicampur, niat dia untuk mengharapkan pahala dari Allah dan niat untuk penunaian kewajiban, maka juga akan mendapatkan pahala. Wa syarakahu Sun'ani fi istidlalihi bi ba'd ahadits al-jihad. Dan diikuti pula oleh Sun'ani rahimahullah dalam pendalilannya beliau berdalil dengan beberapa hadis yang berkaitan dengan jihad. Sebagaimana hadis-hadis yang diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim, wa dzalika anna sahibal khaili alladhi yartabituha fi sabilillahi yuthab idza marra biha rakibuha ala nahrin wa lam yurid an yasqiyaha fasharibat. Di dalam hadis-hadis jihad ada kisah pahalanya orang yang berjihad. Di samping pahala jihadnya, pahala dia mengurusi kudanya, sampai ketika kudanya dibawa melewati sungai, dalam keadaan tidak memiliki niat untuk memberi minum kudanya, tetapi kuda itu di sungai minum, itu mendapatkan pahala dia karena kudanya sempat minum. Apakah dia punya niat untuk memberi minum? Lam yurid an yasqiha. Si mujahid ini bukan sengaja untuk memberi minum kudanya, tapi karena dia niatnya jihad fi sabilillah, maka semua yang berkaitan dengannya dihitung sebagai pahala. Demikian. Wa min dzalika infaqur rajul 'ala zaujatihi. Demikian pula seseorang yang memberikan infak kepada istrinya dan keluarganya. Fa innahu muthabun 'alaihi ma'a annahu wajibun yu'addihi. Maka dia tetap akan mendapatkan pahalanya walaupun itu adalah suatu kewajiban yang dia harus lakukan. Jadi kewajiban yang harus dikerjakan, tapi sekaligus dia mendapatkan pahala karena sedekahnya. Kewajiban dia untuk bertanggung jawab terhadap istri dan keluarganya, tetapi juga dicatat sebagai sedekah. Sebagaimana jihad tadi, jihad wajib bagi dia untuk berjihad. Ketika berangkat jihad, kudanya melewati sungai dan kemudian minum, itu pun menjadi catatan pahala untuk si mujahid tadi, karena kudanya mendapatkan minum dari dia. Balinnahu yuthabun ala mujama'atiha. Bahkan mendapatkan pahala dalam keadaan ketika dia menjimai istrinya sekalipun. Sadaqah. Inna fi bud'i ahadikum sadaqah. Sesungguhnya pada kemaluan salah seorang kalian ada sadaqah. Berarti menjimai istri juga pahala. Sadaqah. Tentunya ada beberapa manusia, sekian banyak manusia yang urusannya ketika itu dalam keadaan tidak memikirkan harapan pahala di sisi Allah sama sekali. Urusannya hanya syahwat dan lupa terhadap apa yang Allah janjikan, akhirnya tidak menjadi sedekah. Tetapi kalau dia tahu masalah itu dan dia niatkan, maka apa yang dilakukan terhadap istrinya sekalipun itu merupakan sedekah. Walaupun itu merupakan penunaian syahwat, tapi kalau dia menunaikan yang di dalam yang halal, maka dicatat sebagai sedekah. Bukankah kalau ditunaikan kepada yang haram dia mendapat dosa, maka kalau ditunaikan kepada yang halal, kepada istrinya, maka menjadi sedekah, menjadi pahala. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Yang kesembilan, istafadna min hadzal hadis, anna man hajara min baladin liwajhillahi ta'ala wa li'la'i kalimatihi fala yarji' ilaiha lil'iqamah. Fa'in aqama bighairi qasdin fala haraja alaih. Faedah yang kesembilan yang kita ambil dari hadis ini, bahwa orang yang hijrah meninggalkan negerinya karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan tentunya hijrah karena Allah subhanahu wa ta'ala dari negeri yang dia tidak bisa menerapkan syariat ke negeri yang dia bisa menerapkan syariat lebih sempurna. Kalau dia hijrah karena Allah subhanahu wa ta'ala untuk li'i'la'i kalimatihi, untuk mengangkat kalimat Allah subhanahu wa ta'ala, maka fala yarji' ilaiha, maka tidak boleh kembali ke negerinya lagi. Lil iqamah, tidak boleh kembali kalau untuk tinggal. Kalau kembali untuk sesuatu keperluan kemudian balik kembali, tidak mengapa. Seperti berangkatnya Rasulullah dan para sahabatnya ke Mekah untuk haji atau untuk umrah, tapi kemudian kembali ke Madinah. Berarti yang tidak boleh adalah lil iqamah. Kalau yarji' ilaiha lil iqamah, itu yang tidak diperbolehkan. Oleh karena itu Rasulullah SAW mendoakan, Allahumma amdi li ashabi hijratahum. Ya Allah, langsungkanlah untuk sahabatku, sempurnakanlah untuk sahabatku hijrah mereka. Dan juga Rasulullah SAW yarfi ala Sa'ad. Beliau mendoakan atau menyayangkan, menyedihkan Sa'ad bin Hawlah an mata di Mekkah. Karena berarti dia tinggal di Mekkah terus. Ini khun ibn a'azakumullah. Dalam keadaan Rasulullah SAW menyatakan seperti itu, menunjukkan kalau sunnahnya atau syariatnya bahwa seorang yang telah hijrah tidak boleh kembali ke negerinya untuk tinggal. Tetapi kalau tidak sengaja bighairi qasdin fala haraja alaihi. Bighairi qasdin, tanpa niat. Niatnya dia untuk sebentar saja kemudian kembali, ternyata meninggal. Maka itulah yang disedihkan, karena dia dalam keadaan tidak meniatkannya, ternyata dia dalam keadaan matinya di tempat yang dia tinggalkan karena hijrah. Qala fa in aqama bighairi qasdihi fala haraja alaih. Namun kalau dia tidak meniatkannya, insyaallah tidak mengapa. Yang ke-10. Fil hadits mu'jizatun. Mu'jizatun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hadis ini kita melihat mu'jizat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang Allah berikan untuk memuliakan beliau. Haitsu asyara ila anna sa'dan sayabra min maradihi wa yantafi' bihi unas. Yani ketika Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa Sa'ad akan sembuh, fala'allaka, dikatakan la'allaka an tukhallaf, bisa jadi engkau akan ditunda dan akan bermanfaat denganmu atau mengambil manfaat darimu kaum-kaum, dan akan mendapatkan madarat darimu kaum-kaum yang lain. Ini isyarat dari Nabi bahwa Sa'ad masih akan hidup lebih panjang lagi, tidak wafat pada sakitnya itu. Ini isyarat dari Nabi kalau Sa'ad bin Abi Waqqas tidak meninggal pada sakitnya itu, akan sembuh dan akan hidup beberapa lama lagi dan memberikan manfaat kepada kaum muslimin dan memberikan madarat kepada orang-orang kafir. Ternyata terbukti. Ini betul-betul tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW. Merupakan alamatun nubuwah, tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena yang tahu tentang al-ghaib atau segala macam yang ghaib adalah Allah Subhanahu wa taala, alimul ghaib. Allah lah yang alimul ghaib. Maka Rasulullah SAW ketika tahu sesuatu yang belum terjadi, yang akan terjadi, maka pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau diberitahu oleh Allah, berarti diberi wahyu. Kalau diberi wahyu, berarti beliau seorang rasul. Makanya dikatakan sebagai alamatun nubuwah atau mu'jizah. Mu'jizatun wa alamatun nubuwah. Karena Rasulullah SAW memberitakan berita yang akan terjadi dan ternyata tepat. Fakana kama qala. Ternyata terjadi persis seperti yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Sa'ad sembuh dan kemudian hidup. Bahkan beliau berjihad kembali. Dan kemudian membuat madarat kepada orang-orang musyrikin. Mengalahkan mereka. Memimpin perang melawan musyrikin. Melawan kufar. Dan ini semua adalah kebenaran berita dari Rasulullah SAW. Haitsu fataha bilad Faris, di mana beliau membuka negeri-negeri di Persia. Wa 'azza bihil muslimun, memuliakan kaum muslimin. Wa dharra bihil musyrikun, dan mendapatkan madarat orang-orang musyrik. Alladzina matu 'ala syirkihim, yang mereka mati dalam keadaan syirik mereka atau mati di atas kesyirikan mereka. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, inilah alamah, tanda-tanda kenabian beliau. Tidak kita mengatakan bahwa Rasulullah alimul ghaib, tapi kita katakan bahwa beliau seorang rasul yang diberi wahyu oleh Allah. Karena yang alimul ghaib adalah Allah, alimul ghaib, fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasulin, kecuali siapa yang diridhoi dari rasul. Maka beliau adalah seorang rasul karena diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa kejadian yang ghaib. Maka Rasulullah SAW adalah seorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala haqqan. Yang ke-11, Allah kamala lisahabati hijratahum. Kamala lisahabati hijratahum min Makkah ila al-Madinah. Yang ke-11 kita ambil faedah dari hadis ini bahwa Allah telah menyempurnakan untuk para sahabat Rasulullah hijrah mereka dari Makkah ke Madinah. Karena doa Rasulullah, dan doa Rasulullah makbul. Rasulullah mendoakan Allahumma amdi alai ala ashabi, Allahumma amdi li ashabi hijratahum. Ya Allah, langsungkanlah, sempurnakanlah untuk sahabatku, untuk sahabat-sahabatku hijrah mereka. Bisa tapi azmihim as-sadiq, dan juga karena azmihim, karena semangat mereka yang jujur, semangat mereka yang ikhlas, yang sungguh-sungguh. Wa da'awatin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al-mubarakat, dan karena doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yang diberkahi, yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya, karena masih berkait dengan hadis ini, kita baca saja sepintas. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala law anna an-nas ghaddu min ats-tsulutsi ila ar-rubu', fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala ats-tsulutsu wa ats-tsulutsu katsir. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia menyatakan kalau saja manusia ghaddu min ats-tsulutsi ila ar-rubu', kalau saja mereka mau menurunkan dari sepertiga ke seperempat. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ats-tsulutsu wa ats-tsulutsu katsir. Karena Rasulullah bersabda sepertiga dan sepertiga itu sudah banyak. Karena sepertiga itu banyak, maka kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, habrul ummah, tintanya umat yang didoakan oleh Rasulullah SAW, mengatakan maka sebaiknya kurang dari sepertiga. Disebutkan dalam makna al-ijmali, fahima Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma wa huwa habrul ummati wa turjuman al-Qur'an. Difahami oleh Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang merupakan tintanya umat, yang merupakan penafsir Al-Qur'an yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, ajarilah dia agama dan ajarilah dia tafsir. Beliau memahami min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam ats-tsulutsu wa ats-tsulutsu katsir anna al-wasiyyah yanbaghi an takuna bi aqal min tsulutsu. Beliau memahami bahwa wasiat semestinya untuk kurang dari sepertiga. Karena Nabi mengatakan sepertiga itu banyak. Sepertiga adalah katsir. Maka hendaklah turun dari sepertiga kepada seperempat. Wadzalika anna an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam istaktsaraha fi qissati Sa'ad. Yang demikian karena Rasulullah SAW menganggap banyak sepertiga itu di dalam kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Walakinnahu aqarrahu 'alaiha. Tetapi Nabi SAW mensetujuinya, mentakrir sepertiga, ats-tsulutsu. Yani takrir, ya, sepertiga. Tetapi dikasih tahu, ats-tsulutsu katsir. Sepertiga itu sudah banyak. Lamma ra'a min hirsihi ala kathrati sadaqah min malih. Nabi mentakrir Sa'ad bin Waqqas karena beliau melihat pada diri Sa'ad, pada diri sahabat tersebut, hirs, kesungguh-sungguhan dan semangat untuk memperbanyak sedekah dari hartanya, maka disetujui sepertiga. Tapi Rasulullah SAW memberitakan bahwa sepertiga itu banyak sekali. Maka kata Ibn Abbas, semestinya manusia itu menurunkan dari sepertiga kepada seperempat. Kullu hadza likauni naf'il insan li aqaribihi al-adnain. Ini semua karena semestinya manusia memberikan manfaat lebih dipentingkan aqaribnya, kerabat-kerabatnya yang terdekat. Sedangkan ahli waris itu adalah kerabat yang terdekat. وَلِيَحْفَظَ لَهُمْ حَقَّهُمْ, dan juga untuk menjaga hak-hak mereka. فَيَسْتَغْنُوا بِهِ عَنْ مَسْأَلَةِ النَّاسِ, sehingga ahli warisnya yang merupakan kerabat dekatnya menjadi cukup dan tidak meminta-minta pada manusia. وَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَا الْحَدِيثِ فِي حَدِيثِ سَعَدْ, dan sudah lewat hadisnya pada hadis tadi yang kita bahas, pada hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Wallahu ta'ala alam. Nasla taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.